نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرامتك علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم آمين. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian tafsir As-Sa'di yang insyaAllah pada kali ini dan juga setelah kemarin kita akan melanjutkan ayat ke-14 kemudian 15 kemudian 16 dalam tafsir As-Sa'di halaman ke-90. Dan sebagaimana yang sudah direncanakan bahwasanya kajian tafsir As-Sa'di kita di tiap ayat insyaAllah akan kita i'rabkan agar kita semua bisa memahami ayat dengan pemahaman yang jauh lebih baik, lebih kaya dari sebelumnya. Dan karena memang kita kan pada hari ini Selasa dan Rabu terutama kita juga belajar bahasa Arab, sehingga layak bagi kita untuk membiasakan dengan i'rab. Ya, misalnya kalau misalnya Pak Muslim misalnya pada saat-saat ini itu memang agak kesulitan mencerna i'rab kita dalam ayat, itu nggak masalah Pak. Tapi nanti seiring berjalan waktu dalam sebulan itu efeknya besar kalau misalnya kita terus mengikuti ini, efeknya besar sekali. Oke. Okay. Sebentar. Baik, kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan bila mereka berjumpa, idza itu bila mereka laqu berjumpa, mereka berjumpa. Alladzina amanu dengan orang-orang yang beriman. Qalu mereka mengatakan amanna kami telah beriman. Wa idza dan jika khalau mereka kembali ila kepada syayatinihim setan-setan mereka. Qalu mereka mengatakan inna ma'akum. Sesungguhnya kami bersamamu, sependirian dengan kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Kami hanyalah mengolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan membalas olok-olokan mereka. Wa yamudduhum dan membiarkan mereka terombang-ambing, membiarkan mereka fi tughyanihim dalam kesesatan mereka ya'mahun. Mereka terombang-ambing, itu maknanya. Oke. Okay. Itu terjemahan secara harfiahnya. Kemudian kita melanjutkan kepada i'rab terhadap kalimat-kalimat ini. Wa idza laqul ladzina amanu, ya kita punya waw dan kita punya idza. Waw di sini waw atifah, mengatofkan yang sebelumnya. Dan ini berbicara tentang apa yang terjadi atau apa yang atau sikap orang-orang munafik terhadap orang-orang beriman. Kemudian idza, kalau kemarin idza apa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Idza di sini sebagai dzarf. Kemudian laku. Nah, laku di sini isim fi'il atau harf? Laku fi'il. Bisa kita lihat dari adanya alif dan juga waw. Laku di sini fi'il, dia sebagai fi'il madhi, mudhari atau amr? Madhi. Madhi, ya. Kemudian dia fi'il madhi, ya, mabni 'ala dhamm. terbinakan di atas dhamma, dhamma yang zahir, dhamma yang zahir. Tapi dhamma yang zahir ini di atas ya yang mahzuf. Aslinya dia laqiyu atau laqiyu, aslinya begitu. Asal katanya laqiyu. Jadi kata laqiya yalqa, laqiya laqiya laqiyu, laqiyu. Kemudian ini dihapus menjadi laku. Dihapus kemudian menjadi laku. Oke. Dan dia tersambung dengan huruf waw. Huruf waw di sini bukan huruf secara bahasa Arab, tapi dia sebenarnya isim. Yang waw di sini wawul jamaah namanya. Dan waw di sini dia adalah dhamir muttasil. Kita kemarin kita sudah mempelajari dalam sorof dhamir muttasil bil madhi. Masih ingat? Fa'ala fa'ala fa'alu. Nah, fa'alu itu seperti laqiya laqiya laqu laqu. Ya. Dhamir muttasil bil madhi, itu masih ingat enggak? Dhamir muttasil bil madhi untuk jamak orang-orang ghaib, ya. Nah, itu seperti fa'alu, laqu gitu ya. Wawunya itu adalah dhamir muttasil ya fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Ya, dan alifnya adalah fariqah. Nah, sekarang waw dalam laqu ini dia isim atau bukan? Pertanyaannya, waw dalam laqu itu isim atau bukan? Iya. Kenapa isim? Ya, karena dhamir. Seperti fa'ala fa'ala fa'alu, wawunya wawul jamaah, dia sebagai dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Berarti dia isim. Ya. Alladzina amanu. Alladzina ini adalah isim mausul namanya. Isim mausul mabniun ala fath, karena akhirannya fathah dan dia bina fi mahalli nasbin, di posisinya sebagai mansub nasab, karena dia maf'ulun bih, orang yang ditemukan. Ya, dari alladzina amanu. Kemudian amanu. Nah, sekarang amanu. Fi'il itu isim atau harf? Fi'il. Tahu dari mana? Ya, adanya waw dan alif, seperti juga yang laku dan fa'alu dan seterusnya. Ya. Amanu ini fi'il madhi. Mabniyun ala dhamm. Nah. Kemudian waw. Kita punya waw. Ya, kita punya waw, dan waw di sini adalah dhamir rafa muttasil. Ya kan, dhamir rafa muttasil. Kemudian alifnya adalah alif fariqah. Ya, itu ingat terus. Kita selalu berulang-ulang hal seperti ini. Dan insyaallah itu yang berulang-ulang seperti ini akan membuat antum semakin mengenal Al-Arabik dan juga Al-Qur'an. Wa idza laqul ladzina amanu, alladzina isim, ya. Isim mausul. Kemudian amanu itu fi'il, fi'il madhin yang mengandung dhamir di dalamnya waw, waw jamaah. Kemudian qalu. Qalu di sini juga fi'il madhin mabniun 'ala dhammi. Masya Allah, sambungannya terputus ini. Kenapa ini? Internetnya habis kayaknya. Videonya habis. Oke. Qalu amanna. Antum yang rafa'kan qalu apa? Qalu amanna. Kemudian wa idza khalau ila syayatinihim qalu amanna. Kita punya amanna di sini, mereka berkata qalu amanna. Amanna itu fi'il madhin mabniyun 'ala sukun, terbinakan di atas sukun. Kenapa? Karena asli aman, kemudian ditambah dengan na, asli gitu aman. Na di sini dia adalah dhamir muttasilun ياء ضمير متصل في محل رفع فاعل. ايه آمنا berarti dalam aman na itu ada fi'il ada fa'il. Fa'ilnya apa? Na. Dhamir muttasil. Seperti misalnya dalam ilmu sharaf kita sudah belajar fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Seperti amanna. Ya. Mudah-mudahan kelak ini nyantren jadi besar, mudah-mudahan biar anak enggak serepot. Oke. Amanna wa idza khalau. Wa idza khalau itu sama seperti tadi irobnya wa idza aqul ladina amanu, ya. Kemudian khalau. Fi'il apa khalau ini? Fi'il fi'il madhi mabniun ala sukun ala apa sih mabniun ala apa pak murunul aisy. Tapi bagaimanapun sama seperti laku kemudian amanu aman qalu khalau ya mereka adalah fi'il madhi dan waw itu di sini adalah dhamir muttasil. Oke. Dhamir muttasil. Khalau ila syayatinihim, ila harfu jar, ya. Ila berarti harf. Khalau adalah fi'il. Ila adalah harfu jar. Dan sebelumnya khalau adalah fi'il. Kemudian syayatinihim. Syaitinim syaitan-syaitan mereka. Kita punya syaitin dan him. Syaitin itu isim bukan? Isim. Dia mudhaf. Syaitinihim isim. Dia majrur dengan adanya harfu dengan adanya ya kasrah di akhir kalimat, di akhir kata itu di nunnya. Syaitinihim. Nah, him di sini dia apa? Dhamir. Amel domir aljar, enggak domir aljar ya mutasil benar. Domir aljar bil idofah namanya. Domir aljar bil idofah. Karena sebelumnya syayatin kemudian diidofahkan kepada him. Hah? Bukan mabdi. Bukan mabdi. Oke, kemudian syayatinihim qalu inna ma'akum. Qalu lagi. Nah, qalu tadi seperti yang tadi. Fi'il madhin mabniun ala dhommi liittisalihi bi wawil jama'ah karena dia nyambung dengan waw al jama'ah. Dan waw al jama'ah itu adalah dhamir muttasilun di mahalli raf'in di posisi sebagai marfu rafa karena dia adalah pelakunya. Qalu inna ma'akum. Inna sesungguhnya kami. Ma'akum bersama dengan kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami mustahzi'un. Innama nahnu inna ma'akum. Sesungguhnya kami ya. Terus ma'akum, ma'a ini harf apa? Harfu jar. Kemudian ada kum di sini domir, ya. Dan domir kum mabni di sini dengan sukun ya kan? Ya enggak, akhirnya kum ya. Tapi dia posisi sebagai apa? Sebagai jar. Kenapa? Karena sebelumnya ada harf jar. Ada harf jar. Oke. Innama nahnu mustahzi'un. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami. Innama. Kemarin innama. Kita ada innama. Itu berarti kaf dan makfuf. Yaitu dia ada inna dan ma. Inna di sini aslinya dia akan mengaktifkan apa, menasabkan isim dan merofakkan khobar, tapi kemudian adanya ma zaidah sehingga dia berposisi normal lagi, enggak aktif lagi. Nah, innama di sini innama nahnu mustahziun dengan tambahan ma di sini ma zaidah itu menunjukkan apa, penguatan isi kalimat. Berarti sungguhnya kami, nahnu kami sebagai mubtada. Mubtada dia bukan sebagai isim inna lagi, bukan, tapi sebagai mubtada. Ya, nanti insyaallah kita akan tahu, pelajari tentang mubtada insyaallah. Innama nahnu dia dhamir bukan? Muttasil atau munfasil? Muttasil. Munfasil terpisah, Pak. Munfasil terpisah, ya. Munfasil, dhamir rafa' munfasil. Mustahziun dia sebagai khobar. Ya, sebagai khobar. Taib nahnu itu isim atau fi'il? Nahnu isim. Isim karena itu dhamir. Kemudian mustahziun isim atau fi'il? Isim. Isim. Baik, dia jamak, dia jamak mudzakkar salim. Dan nun dalam atau waw dalam mustahziun yaitu menunjukkan jamak mudzakkar salim. Kemudian nun itu sebagai iwad atau sebagai pengganti dari tanwin. Ya. Karena muslimun tidak bisa ditanwinkan. Muslimun enggak mungkin. Nah, nun adanya nun di sini sebagai pengganti tanwin. Kalau misalnya mufrad bisa enggak ditanwin? Bisa, muslimun. Tapi kalau misalnya musanna, muslimani, enggak bisa ditanwinkan, muslimanin, muslimanun, muslimanan, enggak mungkin. Dan nun yang dalam muslimani dan nun dalam muslimuna itu sebagai pengganti tanwin katanya. Apa maksudnya dalam nah. Kemudian Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah di sini lafal jalal Allah sebagai mubtada, ya, marfu dengan dhamma Allahu. Ya, yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u bihim. Yastahzi' di sini fi'il atau isim? Fi'il. Dimulai dengan ya. Yastahzi'u, yastahzi'u, yastahzi'ani, yastahzi'una yang kemarin kita pelajari. Yastahzi'u fi'il mudhari marfu bi dhamma. Nah, sekarang fa'il dari yastahzi'u itu adalah dhamir mustatir wujuban atau jawazan, bukan wujuban. Jawazan takdirnya adalah huwa. Jadi di kalimat yaf'alu, yadribu, yastahzi'u, yansuru, yarhamu itu di dalamnya terkandung dhamir yang tersembunyi, dhamir mustatir secara boleh hukumnya, yang artinya huwa, takdirnya huwa. Yang suruh, yadribu, yaf'ilu, yarhamu, ya begitu ya. Oke, yadrusu, yu'allimu, ya. Oke, kemudian yastahzi'u bihim. Bihim di sini ada ba dan him. Ba itu apa? Harfu jar. Dan him di sini dia domir atau bukan? Domir. Berarti kita punya harf ba dan juga punya domir him. Ya. Him ini domir berarti isim. Nah, dia dhamir posisinya sebagai apa? Majrur. Karena sebelumnya ada apa? Harfu jar. Allahu yastahzi'u bihim. Oke. Okay. Him di sini berarti dhamir ghaib fi mahalli jar, oke. Okay. Dia namanya dalam ilmu sorof nanti kita tahu ada dhamir al-jar bil khaf. Al-jar bil jar maksudnya. Dhamir al-jar disebabkan harfu jar sebelumnya. Ya, seperti bihi, bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, ya, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bi, bina, itu nanti insyaallah. Ada lagi ya. Jadi antum harus ingat lagi huwa humahum itu terus nanti seperti itu. Itu berguna untuk 1000 tahun mendatang, ya. Keumur antum sepanjang itu. Kemudian wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wow, di sini wa wa'ataf. Kemudian yamudduhum. Yamudduhum itu antum sama yamuddu seperti yastahzi'u tadi, fi'il mudhari marfu'un bil dhamma fi akhihi, ya. Kemudian hum di sini. Nah, hum di sini. Kalau yamuddu tadi mengandung dhamir enggak di dalamnya? Iya. Mengandung dhamir mustatir. Jawazan takdirnya apa? Huwa, ingat, huwa. Ya Bakhtiar, nggak apa-apa Bakhtiar. Kalau misalnya agak rumit, nggak apa-apa. Dibiasain. Ya mudduhum. Hum di sini sebagai fa'il atau maf'ul? Objek atau subjek? Objek. Ya. Berarti maf'ulun bih. Berarti dia dalam posisi nasab atau rafa? Nasab. Ya, karena sebagai maf'ulun bih. Nah, tapi dia posisi sebagai cuman kalau kita lihat dari lafalnya dia mabniun ala sukun. Akhirnya sukun. Bukan mansub, bukan. Bukan maftuh, bukan mansub. Nah, dia domir. Domir jamak. Lil ghaibin, bihim, ya. Wa yamudduhum afwan. Hum di sini. Wa yamudduhum hum di sini bisabi maf'ul bih. Fi tughyanihim. Fi harfu jar, harf tughyanihim. Ada dua kata, tughyan dan him. Itu isim atau harf dua-duanya? Isim. Tughyan isim. Karena kalau misalnya setelah harfu jar yaitu kalau harfu jar ya tidak bisa kemudian fi'il karena fi'il tidak mungkin majrur. Ya kan? Fi'il itu kalau enggak marfu', kalau enggak maftuh, kalau enggak majzum. Majrur itu karakteristik apa? Isim. Iya enggak? Enggak mungkin fi'il dimajrurkan. Enggak mungkin. Dan juga isim juga tidak mungkin dimajzumkan. Nanti insyaallah akan ada. Insyaallah akan ada. Insyaallah di Rasulullah nanti akan berlanjut. Jadi ini sebagai brainstorming aja. Ternyata sebulan yang lalu udah pernah anak mendengar kalimat ini. Ya, nanti baru ya, oke. Okay. Fi tughyanihim. Tughyan dan him. Oke, okay. Tughyan isim. Majrur karena sebelumnya ada harfu jar yaitu fi. Nah, tughyan di sini dia juga sebagai mudhaf. Iya enggak? Karena pas ya setelahnya ada mudhaf ilaih. Yang setelahnya itu him, itu dhamir bukan? Nah, dhamir. Namanya dhamir al-jar bil idhofah. Posisinya him ini dalam posisi majrur. Kenapa? Karena sebelumnya ada harf jar. Harf enggak? Ada mudhaf. Ada mudhaf. Ini kenapa nih, Pak? Simbol mungkin. Atau mungkin apa auranya terlalu auratnya fitu bianihim ya'mahun. Kemudian ya'mahun itu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kelihatan dari yaf'aluna. Nah, makanya kita belajar sorof itu penting. Ketika antum belajar bahasa Arab, seragamkan dengan belajar sorof. Ya, harus belajar sorof juga. Jadi kita tahu yaf'aluna kemarin kan kita belajar. Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna. Yaf'iluna. Mirip kan ini? Ya mahun, akhirnya kita tahu ini fi'il mudhari. Ya Pak Bobi, antum langsung ngantuk Pak Bobi. Ini ada kopi Pak Bobi. Mungkin bisa dibubuhin di sini. Ya mahun, fi'il mudhari ya. Alhamdulillah, fi'il al-mudhari. Baik. Nah, kalau misal dengan adanya ya mahun seperti ini, ya enggak? Dia fi'il mudhari ya. Marfu', ya enggak? Marfu' dengan apa? Dengan adanya nun. Dengan thubut an-nun. Ya. Yeah. Itu marfu'nya dengan thubut an-nun, dengan adanya huruf nun di sini. Karena kadang fi'il mudhari' bisa juga menjadi mansub. Misalnya antakulu alallahi ma la ta'lamun misalnya. Antakulu. Kan aslinya antakuluna. Tapi disebutkan ada sebelumnya an. Menasabkan fi'il. Kemudian nunnya dihapus. Berarti takulu itu adalah fi'il mudhari' mansubun bihadfi harfin nun. Insya Allah nanti ada. Oke. Okay? Insya Allah nanti ada Ridho. Antum jangan kecewa. Ntar ada suatu saat. Atau aku tahu antum haus akan ilmu, tapi jangan sekarang aja. Itu sebenarnya anda ngomong kayak gitu untuk penyemangat aja. Pada aslinya mungkin antum merasa ribet banget ini, ya. Oke, okay. Sekarang anda minta yang kemarin baca siapa? Pak Aisy ya. Kemarin sekarang Ridho udah baca juga? Belum. Ya, tafadhol juga. 14 dan 15, silakan. tafsir ayat. Inilah yang biasa keluar dari lisan-lisan mereka yang bukan dari hati mereka, yaitu bahwasanya mereka ini bila berkumpul dengan kaum mukminin, maka mereka menampakkan bahwa mereka dalam satu manhaj dengan kaum mukminin dan bahwa mereka sama dengan kaum mukminin. Namun bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, yaitu pemimpin-pemimpin dan ketua-ketua kejahatan mereka, maka mereka berkata, sungguhnya pada hakikatnya kami ini bersama kalian. Kami hanya mengolok-olok kaum mukminin dengan menampakkan kepada mereka bahwa kami berada di atas jalan mereka. Inilah kondisi mereka secara lahir dan batin, dan tidaklah makar yang buruk itu kecuali akan menimpa pelakunya. Oke, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Di sini ada dua kata, yaitu ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata amanna. Jadi mereka juga memiliki perkataan amanna, kami beriman kok. Ketika apa? Ketika bertemu dengan orang-orang beriman. Tapi ketika mereka kembali ke syaitan-syaitan mereka, mereka justru berkata innama akum we are with you. Ya, innama nahnu mustahzi'un, kita cuma ngolok-olok aja kok. Berarti orang-orang munafik ini ada dua kalimat di dua kondisi yang berbeda, dan dua kalimat itu kontradiktif, ya. Dua kalimat itu kontradiktif disesuaikan dengan siapa yang mereka berhadapan dengannya. Nah, ini bahaya kan? Bahaya. Wa idza khalau ila syayatinihim, dikatakan ila di sini bermakna bi, bersama. Dan ketika mereka berkhulwat bersama, maksudnya bercampur bersama, ya. Siapa syayatinihim? Sebagian ulama mengatakan maksud dari syayatinihim ini adalah setan-setan dari jenis jin. Tapi yang lebih tepat lagi bahwasanya syayatinihim ini dimutlakan pada siapapun manusia ataupun jin yang menjadi teman-teman mereka atau pemimpin mereka. Ya. Semuanya itu. Ya, enggak cuma terbatas pada setan dari jenis jin saja. Oke. Makanya di antara dukun, misalnya kan ada yang ketika di acara misalnya televisi kemudian mengatakan, ya kita beriman kepada Allah, janganlah kalian meminta pertolongan dari hal yang gaib, dan jangan kalian berbuat syirik, kita bukanlah sihir dan sebagainya, itu mereka berkata seperti itu di TV, tapi hakikatnya mereka lah yang melakukannya justru, dan mereka tahu itu, mereka lah yang melakukannya dan mereka tahu itu. Misalnya ya orang yang mempunyai khodam misalnya, kemudian kan melakukan ritual tertentu, dan ritual itu dilakukan ya memang meminta pertolongan, tapi sebelum meminta pertolongan itu biasanya ada syarat-syarat ritual tertentu. Nah, ritual itu dilakukan demi siapa? Apakah demi Allah? Bukan, demi setannya. Nah, ini ainu syirik di sini, ainu syirik di sini, inilah inti syirik di sini, yaitu melakukan sesuatunya kepada setan tersebut supaya dikabulkan bantuannya kepada dari setan. Itu banyak yang tertipu dari situ. Mereka mengira bahwasanya itu bukan, itu tolong menolong aja gitu. Tapi itu syirik. Ya, maksud syirik di situ. Itu kita berbuat untuk setan dan setan membantu kita. Jadi adanya kerjasama. Ya, meskipun talbisnya apa, pertama dalam kebaikan misalnya. Itu talbis pertamanya kayak gitu, dalam kebaikan dan sebagainya. Misalnya mengobati penyakit, ha? Kan sebelumnya rata-rata ada ritual tersendiri, telur dan apa-apa gitu kan. Nah, menyediakan hal-hal itu, sesajian atau telur, menyajikan. Nah, itulah perbuatan syiriknya di situ justru. Bukan ghoyahnya, tapi wasilahnya ini udah wasilah yang syirik. Ya, walaupun ghoyahnya oke, baik, tapi kok ghoyah itu tujuan. Walaupun tujuannya baik, tapi wasilahnya sudah seperti ini, udah jelas wasilahnya syirik, otomatis ghoyahnya rusak. Maksudnya walaupun ghoyahnya baik, keikutan rusak. Ya. Kayak gitu. Makanya para dukun itu ketika tampak di film, tayangan live dan semacamnya, itu mereka akan mengatakan, janganlah kita minta perlindungan dari setan, mintalah dari Allah. Itu talbis iblisnya di situ. Tapi ketika mereka berada pada berkholat dengan setan-setan mereka, mereka justru akan mengatakan sebaliknya. Makanya dukun itu munafikun mereka, jubahnya apa-apanya ya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya mutafabbal. Kemudian teruskan 15. Allah Ta'ala berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya mahun. Allah akan membalas olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Ini yeah. merupakan balasan bagi mereka atas tindakan mereka mengolok-olok hamba-hambanya. Dan di antara olokan-olokan Allah kepada mereka adalah bahwa Dia menghiasi kondisi mereka dalam kesengsaraan dan keadaan yang buruk, hingga mereka mengira bahwasanya mereka bersama kaum mukminin ketika Allah tidak memerintahkan kaum mukminin menghancurkan mereka. Dan juga di antara olok-olokan Allah kepada mereka pada hari kiamat kelak adalah bahwasanya Dia akan memberikan kepada mereka, memberikan mereka ketika bersama kaum mukminin cahaya yang jelas. Maka apabila kaum mukminin berjalan dengan cahaya mereka, padamlah cahaya kaum munafik, dan mereka tetap berada dalam kegelapan setelah terang berderang dalam kondisi kebingungan, dan betapa besar penyesalan itu setelah ketamakan. Oke, di sini disebutkan Allah yastahzi bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengolok-olok mereka secara hakikat? Ya, mengolok-olok mereka dan memanjangkan ketertipu dayaan mereka terhadap dirinya mereka sendiri. Itu sebagai bentuk olok-olok Allah, penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan dikatakan juga di sini bahwasanya kaum mukminin itu mereka memiliki cahaya yang terang dan jelas. Dan ketika misalnya kaum mukminin itu menggunakan atau berjalan di atas cahaya yang jelas dan terang tersebut, maka sinar atau cahaya orang-orang musyrik dan kafir munafik itu akan padam. Dan itu benar. Ketika seorang yang beriman dan beramal dan berilmu itu menuturkan hujahnya, yaitu akan orang-orang kufar dan musyrikin munafikin itu langsung redup hujah mereka. Sebenarnya seperti itu. Ya. Baik itu di kalangan manusia sebagai yang zahir atau di kalangan jin. Atau di kalangan jin, ketika orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya pada mereka, yaitu akan apa? Meredupkan apa namanya? Meredupkan kekuatan kufur mereka. Itu jelas. Nah, itu masyhur. Jadi baik di alam manusia atau alam jin sekalipun, baik manusia yang sekarang ada di sini atau yang jin yang mendengar misalnya, ketika ada cahaya, otomatis sebaliknya, ya, justru orang yang kafir atau yang sebelumnya cahaya yang milik orang-orang atau jin kafir atau musyrik atau munafik itu akan redup dengan sendirinya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian surat Al-Hadid 14 artinya orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang mukmin seraya berkata. Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kami? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu. Firman-Nya, wa yamudduhum, dan membiarkan mereka. Maksudnya menambahkan waktu buat mereka. Fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka. Maksudnya dalam kejahatan dan kekufuran mereka. Ya mahun, terombang-ambing. Maksudnya dalam kebingungan dan kebimbangan. Dan inilah cara Allah Ta'ala mengolok-olok mereka. Ya. Baik, alhamdulillah ini adalah sesuatu yang jelas insyaAllah ya. Di nanti ketika nanti di suatu hari mereka orang-orang munafik itu kan memanggil orang-orang mukmin berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kalian? Mereka menjawab, benar, tapi kamu mencelakakan diri kalian sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu dan juga kamu ragu-ragu. Ya. Oke, jadi nanti orang-orang munafik itu akan menyesal dengan sebesar-besar penyesalan. Tapi kemudian baca lagi, kemudian Allah Ta'ala menyingkap hakikat dan kondisi mereka. Ulaikal ladzina ishtarau dhalalat tabil huda. Ulaikal ladzina ishtarau dhalalat tabil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Oke, ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Kita mempunyai ulaika. Di sini ulaika ada dua, ulai dan ka. Ya, ulai dan ka. Ulai itu nama isim isyarah. Dia mabniun ala al-kasri. Ulai ya. Dia isim al-isyarah namanya atau ismu isyaratin. Mabniun ala al-kasri. Kemudian ka, kaf ini lil khitab, yaitu anta. Makanya bisa jadi ulaika, ulaikuma, ulaikum, itu bisa sebenarnya. Ulaika seperti zalika, ya, zalikum, zalikuma, mungkin enggak? Bisa. Ya. Ulaika, nah di sini sebagai posisinya mubtada dalam i'rabnya. Antum dengerin aja Syekh Islam. Mubtada, kemudian alladzina ishtarawu dhalalata. Alladzina ishtarawu. Itu alladzina isim mausul mabniun alal akhirannya apa alladzina harakatnya alal fathi ya isim mausul mabniun alal fathi ya tapi dia fi mahalli raf'in khobar ya jadi ada ulaika mereka adalah alladzina yang nah, alladzina di sini sebagai sebagai khobar. Ya. Tapi bisa juga alladzina ini berposisi sebagai sifat bagi ulaika, bisa. Dan bisa juga alladzina di sini berposisi sebagai badal bagi ulaika. Nah. Jadi ada tiga i'rab untuk alladzina saja. Bisa sebagai khobar untuk mubtada ulaika. Bisa sebagai sifat untuk ulaika. Bisa sebagai badal atau substitute untuk ulaika. Oke. Alladzina ishtarau. Ishtarau di sini silatul mausul dia adalah fi'il madin mabniun 'alal alif al-muqaddar. Karena aslinya kita tahu fi'il madi dari ishtarau, ishtara. Ya kan? Aduh. Ishtaro gini kan? Ishtaro ya kan? Ada ini ya. Tapi ini alif. Aslinya alif ini. Asli ishtaro gini. Oke, ishtaro ya tadi. Ishtaro, ishtaro ya gitu. Atau ishtaro, ishtaro. Bisa kayak gitu. Anda gimana? Kalau misalnya fail. Tapi kalau misalnya jamaknya ishtaro, ini yang hilang, dihilangkan. Kemudian langsung ke waw. Nah, waw dalam ishtaro adalah waw seperti biasa tadi apa? Waw jamaah. Dan dia adalah dhamir. Ya. Dia adalah dhamir. Dhamir rafa' muttasil. Yang kita pelajari. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alu. Waw itu dhamir rafa' muttasil. Ini kita ulang terus berkilo-kilo, berkali-kali. Ishtara dhamir rafa' muttasil. Ya, fi mahalli raf'in fa'il. Alifnya adalah alif fariqoh. Ya, Pak Muslim. Semangat Pak Muslim. Ayo Pak Muslim, semangat, semangat. Apa kurang dikemas anginin mungkin? Domir rafa muttasil ya. Kemudian ad-dhalalah. Dhalalah di sini. Mumpung enggak ada kamera. Ad-dhalal di sini berposisi sebagai maf'ulun bih. Iya enggak? Iya, jelas akhirannya zahir fathah di akhir. Kemudian bil huda. Bi, kita punya bi dan al huda. Ba di sini jar. Harfu jar, harfu jar. Kemudian huda isim majrur. Itu ada Pak bukunya Pak? Majrur. Ya. Majrur alamat alamat jarnya apa? Kasroh. Nah, tapi kasrohnya kasroh muqaddar. Kasroh muqaddar namanya. Lita'adzur katanya pada Allah. Karena kita beri uzur, dia tidak bisa mendapatkan hudai misalnya nggak bisa. Tapi huda. Taib. Dan ini alif. Kemudian fama, fama. Fa di sini istinafiyah namanya, yaitu meneruskan kalimat. Ma di sini, ma namanya nafiyah, ya. dan dia tidak ada amalan, maksudnya ya tidak ada efek seterusnya. Maka di sini sebagai menafiah saja, maka tidaklah sama robihat. Ya. Robihat. Robihat tijaratuhum. Robihat fi'il atau bukan? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi mabniun ala nau ala al-fath. Robiha. Nah, itunya di situ. Ta'nya adalah ta'u ta'nis. Yang sakinah. Ya. Ta'nya ta'u ta'nis. Tijaratuhum. Tijaratuhum. Tijaratuhum. Dua kata. Tijarah di sini berlaku sebagai no, ini isim ini. Sebagai fa'il, pelaku, subjek. Dan tijarah di sini adalah mudhaf. Kemudian hum, him, tijaratuhum. Tijaratuhum, humnya sebagai mudhafun ilaih. Dan hum di sini adalah dhamir al-jar bil idhafah namanya. Ntar di ilmu sharaf kita belajar itu insyaallah. Antum enggak apa-apa di sini sekarang agak riweh ini. Sebulan efeknya kerasa ya, Bakhtiar. Sebulan antum terbiasa. Jadi intinya bahasa itu soal adat, pembiasaan. Ya, pembiasaan. Ya mungkin di sini prakteknya kurang, maksudnya conversation kurang. Tapi daripada tidak sama sekali, antum jauh lebih baik tetap ikut ya, daripada tidak sama sekali. Ya. Karena kan tujuannya kita belajar bahasa Arab ini bukan untuk menjadi orang Arab ya. Iya enggak? Ya, Syekhul Islam. Tidak untuk menjadi orang Arab, tapi ya untuk memahami bahasa Arab. Intinya minimal paham, minimal paham. Oke, okay. Tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Wa ma. Ma di sini ma na nafiyah. Ka enggak ada amalan seterusnya, enggak ada amalan. Kanu na. Kan di sini fi'il bukan? Fi'il madhin. Tapi dia fi'il madhi yang naqis. Fi'il madhi yang naqis. Tapi dia mabni atau bukan? Mabni. Mabni al-dham. Kanu. Ah, nu. Mabni al-dham. Karena apa? Dia bertemu dengan waw al-jama'ah. Nama waw di sini waw al-jama'ah. Nah, waw al-jama'ah di sini sebagai dhamir bukan? Dhamir. Ingat selalu. Wa idza khalau waw sebagai dhamir. Ila syaitihim qalu waw sebagai dhamir. Ya, oke. Okay. Sekarang kanu ishtaru itu dhamir semua ya waw. Waw dhamir muttasil, dia di posisi fi mahalli raf'in. Sebagai apa? Apakah sebagai fa'il atau sebagai yang lainnya? Bukan, sebagai isim. Isim apa? Isim kana. Ah, ini tentang nahu lagi, nanti akan ada. Insyaallah nanti akan ada. Ya, ketika misalnya dibilang kana Syekhul Islam muslimun atau musliman. Nah, Syekhul Islam di sini sebagai isim kana. Ya. Kalau misalnya dibilang Syekhul Islam kemudian Bakhtiar dan Ridho. Kanu muslimin. Waw dalam kanu itu sebagai isim isim kana. Hah, gitu ya. Kanu muslimin terus muslimin sebagai khobar kana. Oke. Okay. Muhtadin sebagai sebagai khobar kana. Dan nun dalam muhtadin kita bilang nun dalam muhtadin sebagai iwad pengganti dari tanwin. Karena kalau udah jamak mudzakkar salim atau musanna itu tidak bisa ditanwinkan. Oke. Okay. Ribet enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Antum yang penting anak menginginkan antum supaya enggak berhenti. Enggak apa-apa antum enggak ngerti, yang penting jangan berhenti. Enggak ngerti itu sekarang. Enggak ngerti itu sekarang, tapi nanti akan ngerti, ya. Kalau antum tidak berhenti. Tapi kalau antum berhenti, pertama sekarang antum enggak ngerti dan enggak bakal ngerti. Ya. Jadi jangan berhenti ya Pak Muslim ya. Jangan merasa oh ini susah banget bagi anak, udah anak keluar habis itu. SMS orang jangan ikutin majelis ini susah. jangan gitu. Insyaallah. Ya. Baik. Jadi itu kemudian kita baca sedikit untuk tafsir ayat ini alhamdulillah. Kalau misalnya nanti ada pengen pengulangan antum dengar rekamannya aja. Ulaika, mereka itulah maksudnya orang-orang munafik yang bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Alladzina ishtarawu dhalalata bil huda. Orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi yang dibeli adalah kesesatan. Nah, yang dibayarkan pada penjual adalah petunjuk. Jadi kehilangan petunjuk yang didapat adalah kesesatan. Gitu. Ya Agus, jangan repot dengan kucing ana. Tahdir antum nanti. Maksudnya mereka suka terhadap kesesatan sebagaimana seorang pembeli suka terhadap suatu barang dagangan. Jadi ada kesesatan dijajakan, nah, kemudian dia beli dengan kebenaran tersebut. Ya. Ada orang yang menjual agamanya, menjual agamanya demi kesesatan. Ada seperti itu. Dijual agamanya, keislamannya dijual. Ya. Yang diantara kesukaannya terhadap kesesatan itu membuat ia mengeluarkan harta yang berharga untuk mendapatkannya. Dan ini adalah suatu perumpamaan yang paling bagus karena Allah menjadikan kesesatan yang merupakan puncak dari segala kejahatan seperti barang dagangan, dan dia menjadikan petunjuk yang merupakan puncak dari segala kebaikan bagaikan harga barang. Lalu mereka, orang-orang munafik itu, menyerahkan petunjuk karena tidak suka terhadapnya untuk mendapatkan kesesatan karena suka terhadap kesesatan tersebut. Inilah perdagangan mereka, dan sungguh amat buruk perdagangan mereka itu. Serta inilah transaksi mereka, dan sungguh buruk transaksi mereka itu. Apabila seseorang mengeluarkan uang dinarnya untuk mendapatkan uang dirham, maka pastilah ia rugi. Kenapa? Karena dinar lebih mahal daripada dirham. Lalu bagaimanakah orang yang mengeluarkan permata untuk mendapatkan uang dirham? Dan bagaimanakah orang yang mengeluarkan petunjuk untuk mendapatkan kesesatan? Ia lebih memilih kesengsaraan daripada kebahagiaan, serta lebih suka terhadap perkara-perkara yang tidak berarti dengan meninggalkan perkara-perkara yang berguna. Sinan, Pak. Anak sian sekali yang mati, Masya Allah. Masya Allah. Antum malah jadi ini, jadi apa namanya, petugas jadinya kok. Gak apa-apa. Oke. Akhirnya tidak beruntunglah perdagangannya tersebut. Bahkan ia merugi dalam hal ini, dalam hal itu dengan kerugian yang paling besar. Mereka itulah orang-orang yang rugi diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Camkanlah bahwa kerugi itulah kerugian yang nyata. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kanu muhtadin." Ma di sini tadi ma apa? Nafiah bukan? Nafiah. Menafikan bahwasanya mereka mendapatkan hidayah. Berarti mereka tidak mendapatkan hidayah. "Wa ma kanu muhtadin." Dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Ini adalah sebagai penegasan akan kesesatan mereka dan bahwasanya mereka tidak mendapatkan sedikit pun petunjuk. Inilah sifat-sifat mereka yang jelek itu. Kemudian Allah menyebutkan perumpamaan mereka yang menyingkap hal itu dengan sejelas-jelasnya seraya berfirman dengan firman yang insya Allah akan kita bahas pada esok hari, pada hari Kamis insya Allah. Oke, jadi itu sekian. Alhamdulillah kajian ayat 14 sampai ke 16 kita sudah mengikrarkan tiap kata dalam ayat tersebut, dan itu akan berlanjut seterusnya. Baik hari Kamis, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kita akan mengikrarkan semua kata insya Allah semampunya di setiap ayat sampai minal jinnati wan nas. Gak tahu itu berapa tahun ya. Tapi itu cita-cita kita insya Allah Syekhul Islam. Sampai antum udah menjadi Syekhul Islam nanti baru khotam kita. Kurang untuk berapa nas. Ya, oke, jangan menyerah. Insya Allah akan terbiasa, dan kalau sudah terbiasa antum ketika membaca Al Quran itu ingat ya Robnya. Mas, ketika ya karena dia menunjukkan jama' itu apa kan? Lebih dari dua, tiga. Ya kita kan tahu waktu belajar bahasa sorof ada huwa, huma, hum, ya kan? Hum di sini dia jama' mufrad atau muthanna? Jama', ya kan? Nah, jama' di antara ini waw. Nah, ketika antum bertemu dengan fi'il madin, kita udah belajar fi'il madi kan? Dan kita belajarnya domir muttasil bil madi. Domir yang nyambung dengan madi, ya kan? Domir terkandung dalam fi'il madi. Ketika kita kemarin belajar fa'ala fa'ala fa'alu fa'ala fa'ala ta'fa'alna. Fa'ala fa'ala fa'alu seperti huwa huma hum, ya kan? Fa'ala huwa, fa'ala huma, fa'alu hum. Nah, waw di sini waw al-jama'ah karena mencerminkan hum, dan hum adalah dhamir jama' mudzakkar dan ghaib. ghaibun ya, ghaib. Itu antum matchingin aja Pak di kitab tasrif antum. Insyaallah cocok semuanya. Nanti ketika antum udah lama gitu belajar cukup berbulan beberapa bulan itu akan terbuka insyaallah. Jadi untuk sekarang tuh masih banyak kita sekat-sekatnya kok begini-begini. Itu enggak masalah, itu wajar. Namanya juga baru. Tapi nanti kalau udah dan secara intensif kita terus menggenjot di sini, insyaallah antum banyak sekali ada kasyaf dalam kalau tasawuf itu kasyaf. Ada sesuatu yang terbuka nanti. Melihat banyak penampakan ya. Iya begitu. Jadi siap-siap aja. Jangan sekarang langsung terkasyafkan semua itu. Wah, nanti antum ngeri sendiri. Jangan, nanti perlahan-lahan akhirnya nanti ketemu nanti penampakan-penampakan di tempat-tempat tertentu. Ya, Syekhul Islam, jangan senyum-senyum aja. Insyaallah antum juga bisa ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita break dulu sekitar sekian menit. 5 menit.